بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian yang beberapa waktu terhenti karena teknis. Kembali kepada hadis Arba'in Nawawi karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah, memasuki hadis ke-39. Beliau sebutkan wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Dari Ibn Abbas Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Allah mengampuni, tajawaz yakni melewati, tidak menganggap dari umatku ini sesuatu yang karena salah atau lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghayruhuma. Hadis hasan diriwayatkan Ibnu Majah, Baihaqi dan selain keduanya. Hadis secara umum menjelaskan kepada kita luasnya rahmat Allah kepada mukminin, ihsan yang begitu besar dari Allah Ta'ala kepada mereka, kebaikan Allah kepada hambanya, di mana Allah mengangkat dosa, yakni tajawaz. Allah melewati, tidak menganggap dosa sesuatu yang itu karena salah, lupa, dan karena terpaksa, dipaksa orang lain. Karena ketiganya, seorang hamba tidak bermaksud, tidak ada niat pada dirinya. Yang pertama salah, namanya orang salah, dia tidak bermaksud ke itu, tapi karena salah, keliru. Karena keliru, bukan maksud dia, bukan dengan kesengajaan dia. Begitu pula lupa, dia tidak bermaksud, karena lupa, orang lupa, tabiat manusia, tidak ada niat untuk melakukan itu karena lupa. Ya seperti antum lupa waktu puasa minum misalnya. Kan bukan niat antum ingin minum. Bukan niat dalam artian antum tahu sadar sedang puasa kemudian niat minum padahal itu dilarang. Itu jelas dosa haram. Ini kan orang lupa, enggak ada niatnya untuk melanggar puasa, meminum. Begitu pula yang dipaksa, bukan niat dia melakukan, tapi karena paksaan. Dia seperti orang cakap under pressure, di bawah tekanan. Kalau tidak kau lakukan, aku bunuh kamu, aku begini kamu. Dia terpaksa, bukan niat dia melakukan, bukan mau dia, tapi kemauan orang lain, dia dipaksa. Ala kulli hal, dari rahmat Allah, kepada hambanya, Allah angkat semua itu dosanya. Karena tidak ada niat dari si hamba untuk melakukan. Hanya saja meninggalkan sesuatu karena salah, keliru, kalau itu berdasarkan kewajiban, artinya sesuatu yang hukumnya wajib, karena lupa, karena salah, ya sampai meninggalkan yang wajib, dosanya terangkat, dia nggak dosa, tapi tetap dia harus melakukan yang wajib itu. Dia harus bayar yang wajib itu, dia qadha, dia kerjakan. Nah, atau demikian pula, kalau itu terkait hak orang lain. Nah, ini misalnya dia rusak, memang tidak niat, bukan niat dia merusak, tapi karena salah, keliru, misalnya, itu ternyata hak orang lain, dia nggak dosa, memang Allah angkat dosanya, tapi karena itu hak orang, tetap dia harus tanggung, harus bayar. Nilainya berapa, dia tanggung, dia bayar ke orangnya yang memiliki itu. Itu tetap hukumnya dalam syariat. Baik, hadis ini hadis azim yang sangat agung, sangat mulia. Dan banyak masuk di dalamnya, banyak hukum-hukum syariat, cabang permasalahan itu banyak sekali yang tercakup dalam hadis ini, makanya dia menjadi begitu penting untuk dipelajari oleh setiap muslim dan lebih talibul ilm. Hadis ini kita pahami pula bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan ini diriwayatkan selain dari Ibn Abbas, juga diriwayatkan dari beberapa sahabat lain termasuk Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, juga Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anha, ala kulli hal hadith maknanya sesuai dengan ayat, karena Allah sebutkan di akhir-akhir Al-Baqarah, Rabbana la tuzighna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan engkau hukum kami karena jika kami lupa atau karena kami salah, keliru. Di dalam Sahih Muslim kata Ibn Abbas, ketika turun ayat ini, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, qad fa'altu, aku telah lakukan. Seperti hadis, inna Allah tajawaz, aku telah lakukan. Ini yani apa yang diminta hambanya dalam doa, la tu'akhidna inna sina wa akhtana, aku telah lakukan, di mana Allah angkat dosanya. Tidak Allah catat, tidak Allah anggap sebagai dosa. Tidak Allah anggap sebagai kesalahan, sebagai sayyi'ah dari hambanya. Di dalam hadis, ketika Rasulullah SAW mengatakan tiga ini, al-khata, keliru, salah, penisian, lupa, umastuklihu alaih, dipaksa, dua yang pertama, al-khata wa nisyan, tadi sama dalam ayat, la tu'akhidna inna zina aw akhtana. Juga serupa dengan ayat lain mengatakan walaisa alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, walaisa alaikum junah, dan tidak ada dosa bagi kalian fi ma akhtatum bihi, ketika sesuatu itu kesalahan dari kalian, gak sengaja. Tapi yang jadi masalah, yang jadi hukum, kalian kena dosa. Mata amadat, ulubukum, yang memang dengan amat, dengan sengaja, niat dari hati kalian melakukan itu. Itu yang ada hukumnya. Adapun qadha itu hukum dalam pengadilan, dalam mahkamah. Seperti Imam Hasan katakan, kalau saja Allah tidak sebutkan terkait nabinya Daud dan Sulaiman alaihissalam, maka sungguh hakim itu bisa sengsara, bisa merugi besar. Tetapi Allah memuji, Allah puji nabinya Sulaiman karena keilmuan yang Allah berikan padanya dan benar hukumnya. Adapun Dawud alaihissalam, Allah kasih udur karena salah dalam ijtihadnya. Seperti yang Allah katakan, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm. Ma'ruf kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Wafahamnaha Sulaiman. Kami beri pemahaman kepada Sulaiman sehingga lebih tepat atau lebih benar hukumnya. Asyahid, Allah kasih udur seorang hakim walaupun salah, karena itu ijtihad dia, salah, khotok, menunjukkan dia gak niat untuk salah, dia gak bertujuan melanggar hukum. Jadi yang namanya ijtihad, itu semampu dia terjadi kekeliruan, maka Allah kasih udur padanya. Ala kulli hal. Yang ketiga, ikrah, paksaan. Ini juga semakna dengan ayat Allah katakan, "Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain iman." Yang kufur kepada Allah setelah imannya, kecuali orang yang dipaksa seperti kisah Ammar bin Yasir ma'ruf. Dia dipaksa dalam keadaan hatinya tetap iman, tumanina dengan iman. Cuman dia melafadzkan sesuatu karena paksaan tadi, sementara pedang tidak ada di lehernya. Ustukrihu alaih. Ini dipaksa. Bukan niat dia mengucapkan kalimat kufur. Bukan tujuan dia. Tapi ustukrihu. Dia dipaksa oleh mereka yang lebih kuat dan punya kejahatan, punya ini. Ala kulli hal, ini pun semakna dengan hadis wa mastukrihu alaih. Demikian ayat dan hadis serupa maknanya, sama kandungan isinya. Baik, kembali kepada potongan yang pertama, al-khata' wa nisyan, dua udzur yang pertama yang Rasulullah sebutkan. Allah ampuni dari umat ini kesalahan dan lupa. Al-khata' didefinisikan, definisi oleh fuqaha, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, namun apa yang dia lakukan ternyata mengenai sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia lakukan sesuatu, ada tujuan memang, ada niat. Tapi subhanallah, apa yang terjadi, yang dia perbuat, kena kepada sesuatu yang itu tidak dia niatkan. Bukan itu yang dia niatkan dari awal. Misalnya, contoh. Dia niat dan punya maksud jelas untuk membunuh orang kafir dalam perang misalnya. Taruhlah kalau zaman sekarang kayak sniper gitu ya. Sniper membidik misalnya. Sudah, itu ada orang kafir di situ, di balik bilik. Walhasil ketika dia tembak, subhanallah ada seorang muslim sedang lari. Kena peluru dia, tes, mati. Satu, dia memang ada niat untuk membunuh, tapi yang dia bunuh kafir. Nah, subhanallah, perbuatan dia menembak dalam hal ini kena kepada si muslim. Dia membunuh tapi khotoan, karena keliru, karena salah. Bukan niat dia membunuh si muslim. Ada pun nisyan, lupa. Ketika orang lupa saat melakukan sesuatu. Awalnya dia ingat, tapi saat melakukan, dia terlupakan dari sesuatu itu. Tentunya ini ma'fu anhu, terampuni dosanya, terangkat. Tetapi seperti tadi kita sebutkan, diangkatnya dosa tidak berarti tidak ada konsekuensi hukum. Hukum ada, tetap konsekuensinya. Misal, kamu sholat, lupa kalau kamu itu sudah hadas, tadi keluar angin, kentut, misalnya, atau kencing bahkan. Atau ketandas apa begitu. Nah, lupa sudah betul-betul blank sama sekali. Azan dia masuk masjid, sholat bersama jamaah, Allahu Akbar sama imam sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Pulang ke rumah. Sampai di rumah dia ingat, ya Allah, anak tadi masuk ketandas. Lupa, anak belum wudu, kok langsung sholat masuk masjid dengar adzan. Lupa ketika melakukan sholat kalau dia ala hadas min ghairi thahara. Kif hukumnya kalau sengaja dia lakukan dosa. Layak balullah sholat ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah enggak terima sholat kamu kalau hadas sampai dia bersuci. Dia ma'fu. Dia enggak dosa karena lupa. Tapi konsekuensi hukum tetap ada. Apa itu? Ya dia harus ngulang sholatnya. Dia harus wudu kemudian mengulang sholatnya. Itu konsekuensi. Tetap harus dia jalani. Kalau itu sholat, bagaimana dengan wudhu? Artinya orang wudhu lupa baca bismillah di awal wudhunya. Ngobrol misalnya, saat wudhu bincang-bincang sama temannya, kef ini itu, nam, syuhul, bisnis ini itu. Lupa kalau dia enggak baca bismillah, langsung saja dia tekan air, kumur, istinja, cuci wajah, dan seterusnya sampai dia selesai. Apa wajib dia mengulanginya? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Terkait dia mengulang atau tidak. Begitu pula kalau dia lupa baca bismillah saat menyembelih. Naam, rufi'a anhul itsm, terangkat dosa darinya. Dia enggak dosa, namanya lupa. Antum sembelih domba, kambing, tapi enggak baca bismillah, langsung saja dia mainkan pisaunya di leher kambing itu. Tapi yang jadi permasalahan, bagaimana hukum sesembelihan ini? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau punya pendapat cukup kuat, bagus, beliau nukil dari beberapa a'immah, bahwa dia nggak dosa itu jelas selesai, itu nggak ada masalah. Nisyan, karena lupa baca bismillah. Tapi makanan itu atau kambing yang dia sembelih, dagingnya tidak boleh dimakan. Baca bismillah padanya. Dan itu lebih memberi efek kepada dirinya. Antum bayangkan begini, misalnya antum beli kambing mahal ya. Berapa di Malaysia, misalnya satu kambing 500 ringgit kah misalnya. Mahal. Nah, pinginnya itu sebagai adhahi, kurban, atau misalnya karena ada keluarga datang, ada mertua, ada apalah keluarga, ada tamu, beli kambing 500 ringgit, antum sembelih tapi gak baca bismillah. Maka dagingnya harus dibuang, boleh dimakan. Itu kan membekas di dalam hati antum, ya Allah, melayang 500 ringgit gak boleh dimakan, hilang. Efeknya apa? Kedepan, lain kali, insya Allah seumur hidup antum gak akan lupa bismillah saat menyembelih, karena sudah pernah terjadi. Berikutnya gak akan, insya Allah gak akan lupa lagi. Betul-betul antum perhatikan bismillah saat mau menyembelih. Betul-betul membekas di dalam diri. Oleh karena itu, disebutkan demikian bahwa dagingnya tidak boleh dimakan. Walaupun fukoha, bahkan banyak fukoha mengatakan boleh dimakan. Fukoha lain mengatakan boleh dimakan. Tapi itu tadi sudut pandang Syekh Ibn Utsaimin cukup bagus, memberi efek jerah yang luar biasa. Insya Allah seumur hidup dia gak akan lagi lupa bismillah saat menyembelih. Nah, begitu pula lupa sholat. Rasulullah sebutkan mana ma'an sholah au nasiyaha fal yusalliha idha dakaroha la kafarata laha illa dhalik. Yang tidur dari sholat atau lupa tertidur, yakni bukan niat dia meninggalkan sholat, dia tidur pukul berapa misalnya, pukul 5 sore dia tidur capek, bangun-bangun sudah pukul 9 malam, maka maghrib terlewat darinya, tertidur. Atau begitu pula terlupakan, ya lupa kalau belum sholat. Jadi adalah dia sholat saat dia ingat. Begitu dia ingat, langsung wajib untuk dia kerjakan sholat itu. Dan tidak ada kafara lain. Kecuali itu. Tidak ada kafara lain. Ya. Kecuali itu. Dan Allah katakan dalam Quran, wa aqimi sholata li zikri. Wa aqimi sholah li zikri. Dan tegakkan sholat. Yakni saat kamu ingat, saat kamu lupa, terlewat, ketiduran, ya terangkat dosanya, gak masalah. Tapi begitu ingat, kapan kamu ingat, saat itu juga kamu berkewajiban melakukan sholat itu wa akimir sholata li zikri. Termasuk yang sebutkan kalau seseorang itu membawa najis dalam sholatnya, tapi dalam keadaan tidak tahu atau lupa, ini dia lupa kalau pakaian dia kena kencing misalnya, atau ada kotorannya. Dalam keadaan dia nggak tahu, kemudian dia sholat, kalau memang itu dia ingat di tengah-tengah sholat, maka dia lepas, dia pisahkan dari tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah SAW saat sholat dikabari Jibril bahwa dalam sandalnya ada kotoran, maka beliau lepas sandalnya. Dan beliau tidak mengulang sholatnya, menunjukkan sah sholat saat dia gunakan itu walaupun ada. Karena dia dalam keadaan gak tahu. Nah, termasuk bicara keadaan lupa. Nah, ini sholat, dia bicara karena lupa, lupa kalau dia sholat. Mungkin saja manusia sedang sholat, mungkin dia teringat sesuatu, dia teriak ke istrinya misalnya, bikinkan syahi, ana minta kahwa, sedang dia sholat, lupa kalau dia sedang sholat. Maka batal atau tidak sholatnya ada juga riwayat. Imam Syafi'i jelas menyatakan rahimahullah tidak batal sholatnya kalau dia bicara dalam sholatnya karena lupa. Begitu pula puasa ma'ruf, kalau dia lupa makan, maka tidak batal puasanya. Man akala au syariba nasyan falyutimma saumah fa innama at'amahu Allah wa saqah. Yang makan atau minum karena lupa, maka dia lanjutkan puasanya. Karena itu Allah yang berikan badannya rizki, makanan atau minuman. Ada sedikit khilaf tentunya dalam masalah. Imam Malik mengatakan wajib dia ulang puasanya. Beliau samakan seperti sholat. Kayaknya dia lupa meninggalkan sholat, lupa maka dia ulang sholatnya. Ini pun karena lupa makan maka dia mengulang puasanya. Tapi hadis hujjah alaih, hadis jelas membantah beliau, karena Rasul katakan falyutim, hendaklah dia teruskan puasanya, puasa dia tidak datang karena perbuatan tersebut. Tinggal permasalahan jima. Jima suami kepada istri saat puasa. Apakah sama seperti hukum orang yang lupa makan, yakni ini lupa jima, disamakan hukumnya? Ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang satu mengatakan, dan itu yang masyhur dari Imam Ahmad, batal puasanya dan wajib dia qadha. Apakah dia bayar kafarah? Juga ada dua riwayat dinukilkan dan dapat kedua tidak batal puasa karena itu. Sama seperti makan, dan ini mazhab Imam Syafi'i, juga riwayat disebutkan dari Imam Ahmad. Sama juga terkait orang yang jima saat muhrim. Lupa ihram, orang sedang haji atau umroh, tentu salah satu larangannya hubungan suami istri. Subhanallah, dia lupa sehingga dia datangi istrinya. Apakah itu membatalkan manasik dia atau tidak? Ini juga ada khilaf di kalangan fuqaha. Tujuan kita bukan masuk kepada setiap rincian detail masalah, tapi sebatas kita paham bagaimana hukum tajawaza anumatil khata wa nisyan. Semua itu terangkat dosanya. Orang enggak dosa melakukan itu karena lupa, bukan niat dia melakukan itu, bukan tujuan dia. Tinggal permasalahan halaf, sumpah. Ketika orang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, ternyata dia lakukan sesuatu itu, bisa karena lupa. Kalau dia sudah bersumpah untuk tidak melakukan itu, lupa manusia. Atau karena salah, keliru, dia mengira itu bukan termasuk di dalam yang dia sumpahi. Orang bersumpah demi Allah, ana gak akan makan nasi kandar misalnya. Subhanallah, lupa. Suatu siang dia datang ke kedainya Pak Ji. Siapa itu? Abin atau Pak Ji siapa? Ala kulli hal, dia beli, dia makan, bahkan tambah mungkin. Lupa. Kalau dia sudah sumpah untuk tidak makan nasi itu. Atau keliru, dia menduga bahwa itu tidak masuk dalam sumpahnya, padahal termasuk dalam sumpahnya. Ala kulli hal, apakah semua itu teranggap hens? Hens itu pelanggaran sumpah, melanggar sumpah. Atau tidak teranggap, teranggap melanggar sumpah atau tidak teranggap. Ada tiga madhab, a'imah, dalam masalah itu. Yang pertama yang menyatakan bahwa dia tidak hanas, tidak melanggar sumpahnya apapun kondisinya. Bahkan kalaupun itu sumpah terkait tolaknya misalnya, atau memerdekakan budaknya, dia lupa, misalnya dia katakan, demi Allah, kalau ana minum teh es Milo tabur, maka cerai istri ana, cerai dari ana. Misalnya dia ucapkan itu. Subhanallah, karena lupa dia minum Milo tabur tadi. Maka madhab ini berdasarkan pendapat pertama, ya nggak jatuh talaknya, oh, dia lupa. Imam Ishaq diriwayatkan dari beliau, beliau katakan dimintai sumpah kalau dia benar-benar lupa. Yani kalau contoh tadi misalnya, sekarang kamu sumpah, kalau kamu lupa terhadap sumpahmu, ya kalau dia jujur dia akan katakan, demi Allah, wallahi, ana lupa saat minum Milo tabur tadi. Lupa kalau ana telah bersumpah kalau minum cerai istri ana. Nah, disuruh bersumpah. Demikian kata Imam Ishaq Ibn Huyah. Padahal yang kedua mengatakan dia hanas, melanggar sumpahnya apapun kondisinya. Dan ini pendapat dari beberapa imam termasuk Imam Malik. Ala kulli hal, madhab yang ketiga dibedakan antara sumpah terkait cerai atau memerdekakan budak atau selain keduanya. Dan ini yang masyhur diriwayatkan dari Imam Ahmad, dibedakan. Juga pendapat Imam Usai sama. Sa'i disebutkan beliau pernah mengatakan hadis yang menyebutkan diampuni itu ketika dia memang saat sedang lupa. Dan dia dalam keadaan bersama istrinya, dia tidak terkena dosa. Ada juga yang menukilkan dari beberapa tabi'in bahwa talak pun jatuh, yang teranggap, kalaupun orang lupa. Walaupun lupa, teranggap dan terhitung talaknya. Kalau kulihat seperti tadi, silap kalangan fuqaha kita tidak masuk, tapi sebatas kita memahami hadis bagaimana begitu luasnya hadis ini masuk ke dalam banyak masalah hukum fikih. Nah, begitu pula orang yang membunuh orang muslim khata'an, dan yang bunuh salah, maka dia terkena kafarah dan plus dia untuk bayar tebusan. Dan itu Quran yang sebutkan ayat. Sama seperti orang yang merusak barang orang lain karena salah, karena dia mengira itu barang milik dia, maka terhapus dosanya terangkat, tapi dia terkena konsekuensi menanggung ganti rugi dari harta orang tersebut. Begitu pula jumhur menyebutkan muhrim yang membunuh binatang buruan, tapi karena salah, tidak sengaja, atau karena lupa kalau dia sedang ihram. Subhanallah, maka dia bunuh kelinci atau apalah, rusa misalnya. Maka ada yang mengatakan dia tetap harus bayar kafarahnya, fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, balasannya ya sama seperti yang dia bunuh. Kalau dia bunuh rusa ya dia bayar seekor kambing. Nah, dia bunuh apa misalnya kuda atau lembu, ya dia bayar seekor sapi. Wah, kata. Tapi sebagian yang lain mengatakan nggak ada balasannya, nggak ada hukumnya karena dia lupa melakukan semua itu. Karena dohir ayat memang mengatakan waman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am, yang dari kalian membunuh saat ihram dengan sengaja baru kena kafarah, Nah, sementara dia kan nggak sengaja, dia lupa. Atau geli. Maka tidak terkena kafarahnya. Demikian bagian yang pertama di dalam hadis Ibn Abbas. Inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan. Allah angkat dosa, Allah lewati, tidak Allah anggap dari umat ini sesuatu yang karena salah dan karena lupa. Tinggal paksaan, insya Allah kita ambil pada pertemuan depan. Bi'idznillahi ta'ala. Naam. Clear. Ya Ustaz, alhamdulillah, insya Allah. Satu soalan tentang khotab, bisa Ustaz? Ya. Kalau kekeliruan di dalam masalah akidah, yang bagaimana Ustaz yang diberi uzur dan yang mana yang tidak diberi uzur dalam permasalahan akidah? Dalam akidah itu dalam masalah apa? Ya contoh. Contohnya ada yang bertawassul di kuburan, dan mungkin dari kalangan orang awam ada yang memberi hujah, mungkin kalau itu masih belum tidak diketahui, maksudnya masih dalam diberi uzur. Jadi bagaimana maksudnya secara umum dalam permasalahan akidah yang bagaimana yang diberi uzur kalau seseorang itu tidak tahu? Dan mana yang tidak diberi uzur? Ini mungkin masalahnya udzur bil jahal, bukan masalah lupa dan salah. Ini yang antum tanyakan, orang kondisi karena nggak tahu ilmu, karena iya keliru, maksudnya dia iya tahu so. Kalau secara umum, Syekh Rabi, Alhamdulillah menjelaskan, Allah tidak akan hukum umatnya dalam keadaan mereka tidak tahu, kalau mereka nggak paham. Makanya Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Gak akan kami mengadab suatu kaum kecuali sampai kami utus seorang rasul. Artinya gak mungkin kaum tiba-tiba diazab oleh Allah, dihancurkan, dibinasakan. Dalam keadaan mereka gak paham, kenapa kami kok dibinasakan? Azab ini datang karena apa? Salah apa kami ini? Apa yang kami langgar? Kenapa? Itu gak mungkin Allah lakukan. Hatta naba'atha rasulah. Sampai kami utus seorang rasul. Artinya hujjah sudah ditegakkan. Dalam keadaan mereka tahu ini haram. Mereka faham ini gak boleh. Ini dilarang Allah. Ini dilarang rasulnya. Ini maksiat, mungkar. Tetap saja mereka melanggar. Baru diazab oleh Allah. Sehingga orang yang gak tahu gak akan diazab oleh Allah. Ini satu. Perkara yang kedua. Beda antara orang yang gak tahu dengan orang yang tidak mau tahu. Orang yang gak tahu ya karena memang belum sampai ilmu padanya. Yang gak paham hujjah itu belum tersampaikan pada dia. Ini babnya beda. ada yang kedua memang dia nggak mau tahu, artinya dia cuek, dia abai, dia nggak mau baca, dia nggak mau tanya, sementara ada ulama banyak, masyaikh di sana sini, apalagi dengan sarana dan kecanggihan teknologi sekarang, dia tidak mau hubungan, tidak mau ini, nggak ada niat, memang nggak ada kemauan pada dirinya untuk bertanya dan belajar. Maka ini juga beda hukumnya. Tidak sama dengan orang yang sebatas tidak tahu atau belum sampai kepadanya hujah. Beda orang yang malas, tidak mau belajar, tidak mau tahu, dengan orang yang memang belum sampai ilmu itu kepadanya. Mungkin secara umum demikian. Nah, nanti dalam masalah apa, kasus seperti apa, beda-beda penjelasan ulama terkait masalah tersebut. Allah. Bisa ke pakar. Ustaz, apa nih Ustaz? Jadi masalahnya kiranya kalau orang tu enggak belajar, malas, jadi hukumnya kira salah ke atas dirinya ya Ustaz, karena enggak mau ambil tahu, enggak mau belajar. Apa? Jadi masalahnya yang konklusi dari Ustaz bicarakan tadi, kiranya orang yang enggak belajar, yaitu alasan malas atau alasan lainnya itu, dan dia itu terkenalah hal apa yang bagaimana yang menerangkan, kira enggak terlepas daripada hukum apa, enggak sengaja, enggak tahu itu tersilap ya itu, karena silap karena enggak belajar gitu. Makanya dibedakan. Yang saya jelaskan tadi kaidah-kaidah umum, makanya seperti fuqaha menjelaskan orang yang tinggal di negeri Islam tidak diterima alasan dia kalau dia tidak tahu, tidak mengerti dalam perkara-perkara yang ma'lum minaddin bidarurah, perkara yang itu diketahui, sangat pasti diketahui dalam agama. Misal orang tinggal di Indonesia atau di Malaysia atau di Saudi bahkan. Dia enggak sholat misalnya, atau enggak puasa Ramadan. Ketika ditangkap pemerintah misalnya, dia katakan, wah anda enggak paham selama ini kalau 5 waktu itu wajib. Anda tidak ngerti. Ya tidak diterima alasan dia. Dia tinggal di negeri muslim. Perkara semacam itu tidak mungkin tidak diketahui. Mana tidak faham kalau khamr itu haram. Itu tidak boleh dalam agama. Dia minum. Hal-hal yang semacam itu. Makanya tergantung siapa kondisi seseorang dan permasalahannya pun apa, beda satu dengan yang lainnya. Tapi itu tadi kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah umum saja. Nah, begitu ya. Ah ya benar Ustaz, ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.